Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman katsira, amma ba'd. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di sisa waktu ana akan menyampaikan sedikit tausiah, yang mana tausiah ini pernah saya sampaikan di khutbah Jumat, yang mudah-mudahan bisa kita ambil faidah dan manfaatnya, yaitu tentang as-sabru indal musibah, sabar di saat mendapatkan musibah. Setiap kita pasti pernah merasakan dan mengalami suatu ujian maupun musibah, entah berupa musibah yang besar ataupun yang kecil, yang menimpa langsung pada diri kita ataupun keluarga kita atau mungkin pada harta kita. Karena memang definisi musibah adalah segala sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa. Mustahil kalau kita tidak pernah membenci sesuatu. Ya. Sebagaimana asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang saat itu sendal beliau putus. Kemudian beliau mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kata sahabatnya, wahai Amirul Mukminin, apakah hanya karena sendal putus engkau mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Maka beliau menjawab, na'am, iya. Kullu syai' asabal mu'minu yakrahuhu fahuwa musibah. Karena segala sesuatu yang dibenci oleh seorang mukmin itu adalah musibah. Ketika kita terlepas sendal, hilang sendal atau putus sendal, pasti jiwa kita tidak menyukainya. Atau habis bensin misalnya, ya, yang kehabisan bensin di tengah jalan, musibah. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pasti jiwa kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Nah, tetapi ketahuilah bahwa keadaan orang yang mendapatkan musibah berbeda-beda. Ada yang ketika mendapatkan musibah mereka dibalas dengan pahala, dibalas dengan derajat yang tinggi di sisi Allah. Sebaliknya ada pula yang mendapat musibah justru dosa yang dia dapatkan. Ya. Bukan pahala, bukan derajat, malah dosa dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk mengetahui siapa yang ketika mendapat musibah mendapat pahala, dibalas dengan pahala, dan siapa yang ketika mendapat musibah justru mendapat dosa. Tak lain supaya kita bisa menerapkan itu dalam kehidupan kita. Karena kita pasti akan dihadapkan dengan hal-hal yang tidak kita suka. Sehingga hendaknya kita bersikap dengan sikap yang baik, dengan sikap yang diridhoi, agar mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Adapun mereka yang ketika mendapat musibah diberikan dengan pahala, yaitu yang bersabar wal ihtisab dan mengharap pahala Allah, ikhlas ya dengan ketetapan dan takdir dari Allah Azza wa Jal. Nah, dan sebaliknya yang mendapatkan dosa adalah yang mereka kufur atau ingkar, marah, tidak terima dengan takdir yang sudah Allah tetapkan untuknya. Nah, jadi intinya yang mendapat pahala adalah yang ridho, sabar dan ikhlas atas ketetapan tadi. Yang mendapatkan dosa adalah yang tidak terima, marah, murka atas apa yang telah Allah tetapkan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda dari Anas bin Malik. Rasul bersabda, inna allaha idha habba qawman ibtalahum. Sesungguhnya Allah, apabila mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka. Faman radiyya falahu ridho. Siapa yang ridho dengan ujian tadi, maka baginya keridhaan Allah. Faman sakhita, tapi siapa yang mungkar, ingkar, marah, tidak terima, falahu sukhat, maka baginya kemurkaan Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang sabar atas musibah. Karena sesungguhnya apa yang kita anggap buruk bisa jadi itu baik menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dari kita yang mungkin berdoa agar diberikan harta yang banyak, tapi tidak selalu dikabulkan. Ya, tidak dikabulkan oleh Allah. Terus hidupnya dalam keadaan susah, dalam keadaan miskin, kekurangan. Nah, Allah yang mengetahui hikmahnya. Barangkali jika dia dikabulkan doanya menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang sukses, dia menjadi sombong, dia lupa kepada Allah, dia lupa ibadah. Akhirnya bukan kebaikan yang didapat, justru semakin jauh daripada Allah Azza wa Jal. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wa ummahat fillah rahimani wa rahimakunallah. Ini hukum asal dari suatu ujian, itu karena Allah cinta kepada hambanya. Sebagaimana hadis yang tadi kita baca, bahwa Allah menguji seorang hamba itu karena Allah cinta kepada dia. Nah, Allah ingin hapus dosa-dosa kita, Allah ingin angkat derajat kita. Nah, maka hendaknya kita bersabar atas segala musibah, ujian yang menimpa diri kita, keluarga kita, harta kita, dan lain sebagainya yang kita cintai. Nah, dan semakin besar ujian yang menimpa seorang hamba, maka semakin besar pula balasan yang akan dia terima. Ya, semakin besar, semakin berat ujian, semakin besar pula pahala yang akan dia dapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Tirmizi, kata beliau, "Inna 'idzamal jazaa'i ma'a 'idzamil bala'." Besarnya pahala balasan tergantung dengan besarnya ujian. Ini maknanya semakin besar ujian, semakin besar pula pahala yang akan dia dapatkan. Nah, kemudian musibah itu adalah hukuman atau ujian dari Allah sebagai bentuk pengguguran dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Entah di masa dulu kita pernah berbuat dosa, ya, dan Allah ingin bersihkan itu di dunia. Allah tidak ingin kita diazab di akhirat, dibalas di dunia, hingga ketika bertemu dengan Allah sudah bersih dosanya, sudah bersih kesalahannya. Atau hikmah lain, Allah ingin angkat derajat dia di dunia dengan diberikan musibah, kemudian dia bersabar, ihtisab, Allah angkat derajatnya, Allah tinggikan derajatnya. Iya. Allah Subhanahu wa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Tirmizi, kata beliau, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira," apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, "ajjalalahul 'uqubah fid dunya," Allah akan segerakan hukumannya, akibat perbuatannya di dunia. Ya. "Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra," tapi sebaliknya, apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, "amsaka anhu bidzambihi," Allah akan tahan hukuman perbuatan dosanya, "hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah," dan akan dipenuhi hukumannya nanti di hari kiamat. Na'udzubillah. Pilih mana? Dibalas di dunia, di akhirat sudah bersih, atau di dunia aman, diberikan istidro, terus diberikan penguluran waktu, lupa dia dengan Allah, dan di akhirat dibalas dengan semua dosa yang pernah dia perbuat. Pilih mana? Ya, pilih atau. Ya. Dengan apa? Dengan banyak sedekah, banyak istighfar, ya. Insyaallah musibah terhalang, ya. Musibah tersingkir karena istighfar, sedekah itu menghapus dosa. Dengan terhapusnya dosa, maka terhilanglah atau tersingkirlah apa? Musibah yang harusnya menimpa dia. Kemudian dengan sebab istighfar yang dia lakukan, dengan sebab kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, sehingga dosanya terhapus. Dengan dosa terhapus, maka kebaikan-kebaikan yang akan dia dapatkan. Tidak ada lagi hukuman yang dia terima disebabkan perbuatan baik, istighfar dia, ya. Sehingga barakallahu fikum, hidupnya terhindar daripada musibah dan malapetaka. Nah, jadi barakallahu fikum, ketika seseorang diazab atau dihukum di dunia, itu maknanya Allah cinta. ya, agar ketika di akhirat sudah bersih dosa-dosa dia. Naam. Dan segala bentuk kesusahan, kesukaran, kesedihan yang menimpa seorang mukmin apabila disikapi dengan sikap yang sabar, ikhlas, itu semua akan menjadi penggugur dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslima." Tidak ada yang menimpa seorang muslim min nasabin wala wasabin, daripada kesusahan, kepayahan, kesukaran, wala hammin, kesedihan, ya, wala adza ataupun gangguan, hatta syaukah yusyakuha, sampai duri yang menancap di kakinya, illa kafarallahu biha min khotoyah, melainkan Allah akan hapuskan darinya kesalahan-kesalahannya. Hadis Bukhari Muslim. Nah, semua perkaranya orang mukmin itu baik. Semua perkaranya orang mukmin itu baik. Dikasih nikmat itu kebaikan. Dikasih musibah itu juga kebaikan. Ketika diberikan nikmat dia bersyukur, dan ketika diberikan ujian dia bersabar. Maka semua perkaranya baik. Ya. Ketika diberikan nikmat dia bersyukur, itu baik baginya. Dan ketika diberikan ujian musibah lalu dia bersabar, itu pun baik baginya. Diberikan pahala. Jadi tidak ada yang sia-sia dari urusan seorang mukmin. Semuanya kebaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Tapi memang sabar itu pahit. Berat. Ya. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Sebagaimana perkataan para ulama atau penyair, kata beliau, as-sabru murrun fi madzaqatihi. Sabar itu pahit rasanya. Lakin awaqibahu ahla minal asali. Tapi akibatnya, akibat dari kesabaran tadi, lebih manis daripada madu. Ya. Seperti halnya kita minum obat, pahit. Tapi dengan sebab obat tadi, kita menjadi sembuh, menjadi sehat, bisa beraktivitas kembali, makan yang tadinya pahit terasa setelah sembuh, semuanya terasa nikmat. Ya. Jadi as-sabru murrun fi madzaqatihi. Sabar itu pahit rasanya. Tetapi akibat dari kesabaran itu lebih manis daripada madu. Nah. Dan orang yang bersabar atas ujian itu akan dibalas dengan balasan pahala tanpa batas. Ya. Di antara amalan yang akan dibalas dengan pahala tanpa batas adalah kesabaran. Pahala orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10. Kata Allah, "Innamayuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah yang akan dipenuhi pahalanya tanpa batas, tanpa hisab. Nah, bahkan pahala sabar itu dapat menghapus seluruh dosa. Pahala sabar dari musibah itu bisa menghapus seluruh dosa. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ma yazalul bala atau la yazalul bala bil mu'mini wal mu'minah," yang menimpa, ya, senantiasa musibah atau ujian menimpa seorang mukmin ataupun mukminah, fi nafsihi, pada dirinya, ini dengan sakit, dengan cacat, dengan kekurangan dan lain sebagainya, wa waladihi, atau pada anaknya, anaknya meninggal misalnya, diambil anaknya, wa malihi, atau dengan hartanya, dengan kekurangan harta atau hartanya hilang, terbakar misalnya atau diambil orang, kemudian dia bersabar, ihtisab, hatta yalqallaha wa ma alaihi khathiah, dengan sebab kesabarannya tadi, dengan sebab musibah tadi, dia bertemu Allah dalam keadaan tidak mempunyai dosa sama sekali. Hadis rawahu At-Tirmidzi. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua orang-orang yang bersabar dan ihtisab atas ujian yang diberikan kepada kita. Wallahu taala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.